مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله semoga muslimin rahimani rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus ketika kita masih diberikan istiqamah di atas iman dan amal soleh. Dan amal soleh menjadikan sebab kita dibedakan dari orang-orang yang mereka sehina-hinanya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk. Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini yang mesti kita camkan. Iman harus dilengkapi, karena tidak akan menjadi iman yang benar kalau tidak dilengkapi dengan amal soleh. Sehingga sekian ayat, dua ini senantiasa bergandengan disebutkannya. Mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Makanya di ayat yang kita baca dalam surah At-Tin, dalam sholat kita tadi, ketika Allah Ta'ala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebaik-baik ciptaan. Namun kenyataannya, ikhwani fidzani Allah yakum, setelah Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baik ciptaan, ada manusia-manusia yang dia keadaannya adalah asfala safilin, summarudatnahu asfala safilin, yakni keadaan yang paling rendah dan hina. Kok bisa? Sudah awalnya diciptakan sebaik-baik ciptaan, kok justru kemudian menjadi paling rendah dan paling hina? Kenapa? Allah Ta'ala nyatakan setelahnya, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kenapa, kalau ada pertanyaan, kenapa kok justru setelah Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baik ciptaan, kemudian keadaannya menjadi yang paling rendah, paling hina? Berarti karena dia tidak iman dan tidak amal soleh. Karena kalau iman dan amal soleh masuk perkecualian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga manakala kita masih diberikan hidayah, istiqomah di atas iman, kemudian kita mengisi umur kita, menghiasi waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa amal soleh setelah kita diberikan iman, maka ini adalah nikmat, sebesar-besar nikmat, yang dengannya kita diberikan keberuntungan. Pasti orang kalau iman kemudian membuktikan dengan amal soleh, itu keberuntungan. Sebaliknya, kalau iman tapi gak dibuktikan amal soleh, imannya saat itu ditinggalkan, artinya lemah. Nah, tidak diwujudkan, tidak dibuktikan dalam bentuk amal soleh, tapi justru maksiat, dosa, ini pasti rugi. Sehingga dalam surah Al-Asr, dan disebutkan kebiasaan salaf diantaranya, ketika mereka bertemu, tidak berpisah, kecuali salah satu di antara mereka mengingatkan ke yang lain dengan surah Al-Asr. Karena itu nasihat luar biasa. Sampai-sampai Imam As-Syafi'i rahimahullah menyebutkan lau fakkaran nas fi hadhihi surah lakafathum. Nah, kalau manusia mau merenungi, memikirkan, memahami surat ini itu cukup bagi mereka untuk menyelamatkan hidupnya dari kerugian, meraih keberuntungan. Wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu itu ibarat modal bagi kita, diberikan modal oleh Allah kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, kullun nas yagdu faba'u nafsahu. Setiap pagi manusia bangun tidur, pagi mulai aktivitas, dia itu menjual dirinya, siap mentransaksikan dirinya. Nah, famu'tikuha au mubikuha. Dengan transaksi yang dia lakukan dimulai pagi itu, dia akan menjadi orang yang membebaskan dirinya dari kecelakaan, kebinasaan, membebaskan dirinya dari ancaman neraka. Au mubikuha, atau justru dia yang mencelakakan dirinya. Tinggal dia transaksi seharian itu apa bentuknya. Gitu. Kalau transaksi yang dia jalani berupa maksiat, dosa, pelanggaran, berarti mubikuha. Gak ada pilihan yang lain. Mubikuha. Dia mencelakakan dirinya. Dia berarti menceburkan dirinya, siap untuk menceburkan dirinya dalam siksa api neraka. Wa na'udzubillah. Yang pada asalnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari ancaman siksa api neraka, dirimu dan keluargamu jaga. Tapi nyatanya kamu justru enggak jaga. Kamu ngadakan transaksi, kamu serahkan dirimu untuk terjebur dalam lubang dosa, jurang maksiat. Nah, tapi kalau dia berupa iman, kemudian buktikan dengan amal soleh, berarti dia muktikuha. Dia membebaskan dirinya dari ancaman siksa api neraka, dari kerugian, dari kecelakaan. Ini yang mesti kita ingat. Tiap pagi kita siap bertransaksi ini. Nah, ikhwani fillah jazakumullah iyyakum. Sehingga sekali lagi ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dengan modal waktu, kemudian kita masuk golongan yang tidak merugi. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa aminus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr, dan saling bernasihat kepada kebenaran dan saling bernasihat kepada kesabaran. Nah, dan ini lengkap di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu adalah majelis liquwatil iman wasdiyadi, untuk kekuatan iman dan bertambahnya iman. Sebagian salaf di antaranya para sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau pergi pengajian taklim melihat yang lain dia panggil, "Hayya najdadu imana. Hayya najlisu sa'atan linazdada imana." Ayo kita duduk sejenak untuk menambah iman. Maksudnya apa? Majelis ilmu. Nah, bermajelis ilmu jelas akan menambah keimanan. Wa amilus sholihat, majelis ilmu adalah termasuk afdalul a'mal sholihat. Jelas. Amilus sholih, amal soleh. Di majelis ilmu tawasaw bil haq, kesempatan untuk saling bernasihat kepada kebenaran. Di majelis ilmu saling bernasihat untuk kita mendapatkan nasihat kesabaran. Ini keberuntungan. Sampai kita malas talabul ilm, ajib, mengherankan. Kok kamu malas talabul ilm? Oh, itu keberuntungan. Kamu ingin beruntung atau kamu ingin rugi? Majelis ilm tersedia keberuntungan. di saat bermajelis ilmu sudah keberuntungan. Setelahnya lebih lagi keberuntungannya. Ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita komitmen dengan apa yang kita dapat di majelis ilmu, karena kita mendapatkan bimbingan ilmu, ayat, hadis, petunjuk hidup kita. Nah, sehingga siapa yang malas thalabul ilmu itu penyakit. Penyakit besar yang membawa kepada yang diistilahkan oleh al-Imam Qayyim daun qatil, itu penyakit yang membinasakan, membunuh. Kamu siap kurbankan dirimu sebagai kurban penyakit ketika kamu ditimpa kemalasan. Nah, ketika kamu tidak merasa butuh dengan ilmu. Ini khanifidina zaniyallahu ayyakum. Sekali lagi, nikmat ketika kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh setelah nikmat iman. Itu yang harus kita senantiasa jaga. Yang dengannya kita akan diingatkan. Nah, untuk senantiasa kita zikrullah, ingat kepada Allah. Ayat yang kita baca di tekal pertama jelas, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian. Ini disebutkan oleh Allah, kata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, karena banyak manusia jadi kurban kesibukan karena harta, kesibukan pengen membahagiakan anak dan keluarga, sampai lupa kepada Allah. Makanya diingatkan oleh Allah, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampai lupa kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang khasirun, merugi. Gak beruntung, walaupun dia perolehannya sekian digit misalnya. Setiap hari dihitung kalkulatornya, keluar angkanya. Nah, itu nominal, untung nominal angka saja. Tapi hakikatnya hidupnya merugi. Jelas Allah Ta'ala menyatakan, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Kenapa? Karena harta anak itu nanti kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi gunanya. Kalau di dunia itu perkara yang paling banyak dibanggakan oleh manusia. Sampai tahu Abu Lahab, nah, dia menolak dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, bahkan menentang dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya adalah keangkuhan dan kesombongannya, karena dia merasa orang kaya, merasa dia sukses mengantarkan anak-anaknya sebagai orang anak-anak yang berhasil. Nah, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu malu. Nah, tidak ada gunanya bagi dia, tidak bisa menolong dia, malu hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Tafsir wa ma kasab yakni auladuhu, anak-anaknya, karena dia merasa sudah berhasil sukses mengantarkan anak-anaknya, jadi kebanggaan di hadapan orang lain, nih anakku berhasil, nih anakku sukses, ini hartaku banyak. Dan itu cenderung memang membawa manusia untuk sombong. Dan sombong yang paling parah adalah batrul haq, menolak kebenaran. Setelah itu waghom tunas, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Hakibr. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Yang Allah Ta'ala menyatakan, yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kelak ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yang fa'umalun wala banun, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah, datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, selamat dari dua penyakitnya hati, subuhat wa syahawat. Nah, subuhat, kerancuan, nah, ketidakjelasan dalam agama, dalam perkara-perkara agama, enggak ngerti kebenaran atau enggak jelas terhadap kebenaran, ini subuhat, rancu, samar, sehingga apa? Yang ada dalam kalbunya belum yakin, belum mantap keimanannya. Ini subhat, ikhwan fillah jazakumullah Allah. Penyakit ini akan melahirkan berbagai amalan-amalan bid'ah, penyimpangan di dalam mengamalkan agama. Kenapa? Karena ilmunya itu tadi remang, enggak jelas. Dalilnya enggak jelas. Nah, atau dalilnya jelas tapi istidlalnya, ya, penunjukan dalil itu dibawa kepada yang tidak jelas. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahaman yang salah, ini subuhat. Akhirnya menjadi sebab keliru amalan. Padahal ada ayat dan ada hadisnya. Ketika salah memahami, ini subuhat. Nah, yang kedua penyakit syahwat. Tahu kebenaran, tapi syahwatnya yang menguasainya, hawa nafsunya. Nah, atau dia memang jahil, bodoh, gak ngerti, sehingga syahwatnya yang didahulukan. Ini penyakit. Orang yang bermanfaat ketika telah menghadap Allah, ketika selamat dari dua penyakit ini, qalbun salim, hati yang selamat, salim itu. Naam, ikhwan fillah jazakumullah. Dan ini proyek besar yang amat sangat sulit, berat. Nah, subuhat itu obatnya ilmu. Nah, ini ringkasnya. Kalau mau mengkaji, ada kitabnya Al-Imam Qayyim, ada wadawa, penyakit dan obatnya. Itu ada kitabnya. Atau juga kitab beliau Miftah dari Saadah, kaji. Dalam tafsir Asy-Syafi'i Rahman bin Nasir As-Sindi rahimahullah disebutkan dalam sekian ayat yang membahas tentang ini. Obatnya subuhat itu ilmu. Karena ilmu itu akan membuahkan yakin selama ilmunya yang benar, pemahamannya benar. Nah, dalilnya kuat, ayat, hadis-hadis yang sahih, atau hadis-hadis yuhtajubih yang bisa dijadikan hujah, dalil memang. Bukan hadis do'if atau bukan hadis batil, bukan hadis palsu apalagi. Nah, itu harus sumber ilmunya memang yang bersih dan benar. Sehingga thalabul ilm itu harus ada filternya kita. Harus, ya ini, tidak setiap orang yang menisbahkan kepada diri ilmu atau majelis ilmu langsung kita ambil. Tidak. Nah, inna hadzal ilma dinun, sebutkan dalam mukaddimah Sahih Muslim, karena pentingnya perkara ini. Dan para ulama dulu begitu kalau cari ilmu itu. Nah, minimalnya kalau tidak kenal ada majelis ilmu ini, enggak kenal siapa ini, dilihat dulu waktu sholat. Sholatnya dilihat dulu. Wah, sholatnya aja sudah enggak sesuai dengan sunnah. Ya sudah. Nah, ini kalau sholatnya sudah sesuai dengan sunnah, ini alamat pertama. Nah, alamat pertama. Sholat yang setiap hari, setiap waktu, ya, lima waktu dikerjakan, sholat saja tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana mau menyampaikan ilmu? Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ya, majelisnya sesuai sunnah atau tidak? Penampilan orangnya ini sesuai sunnah atau tidak? Beda, ahlu sunnah dengan yang selain ahlu sunnah itu tampilannya sudah beda jelas. Nah, baru setelah itu dilihat pembahasannya, apa yang disampaikan dari dalil. Inna hadzal ilma dinun famduru amman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Kalau kamu ngambilnya ke orang yang terkena paham khawarij, takfiri, nah, yang mengkafirkan di luar golongannya atau kelompoknya atau di luar pemahamannya, di mudah mengkafirkan, takfiri, khawarij, ya kamu akan ketularan. Kamu sumbernya dari situ. Nah, kalau kamu ngambilnya dari sufi, nah, sufi, ya kamu maka akan pemahaman sufi. Kalau kamu dari ngambilnya dari qadari, nah, kamu akan kena pemahaman, yakni menyimpang dalam hal takdir nantinya. Demikian. Tapi kalau kamu mengambil ilmu dari orang yang ahli sunnah wal jamaah, pemahamannya benar, insyaallah alamatul khair. Itu yang kita diperintahkan untuk mengambil ilmu. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Nah, yang kedua, penyakit syahwat itu obatnya apa? Siapa yang tahu? Kita ini punya syahwat loh. Sukanya ngajak pada yang jelek-jelek. Nafsu syahwat ini. Obatnya apa? Apa? Puasa. Puasa. Ya, itu diantara puasa. Kalau malam masa ya puasa. Padahal syahwatnya juga ada malam itu. Nah, apa ya? Apa, Pak? Amal soleh. Amal soleh. Nah. Apa? Iman. Nanti kalau jawab benar tak tanya dalilnya. Takut-takutnya. Nah, masya Allah. Jawabannya ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, yakni sabar. Nah. Ya, jawabannya obatnya itu sabar. Karena sabar itu secara bahasa adalah habsun nafs, menahan diri. Ketika syahwat itu ngajak kita untuk maksiat, untuk melanggar, sabar kamu, tahan diri kamu. Itu sabar. Nah, sabar sendiri juga butuh ilmu. Nah, itu ya. Itu kesimpulan aja dulu ya. Kalau dikaji berarti kita buka kitab Ad-Dawa atau Miftah dari Sa'adah. Sabar. Nah, caranya sabar tadi diantaranya puasa siang hari itu sabar. Dua itu, subhanallah ikhwan, kalau kemudian kuat, nah disitulah dia nanti akan menjadi dengan bimbingan Allah, pertolongan Allah, menjadi imam. Nah, bisabri wal yakin tunalul imamah. Dengan sabar dan yakin, maka akan didapati tingkat keimaman. Imam itu artinya adalah kudua, panutan, contoh, tauladan dalam hal ketakwaan. Itulah terkabul doa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa itu imam. Nah, kalau imam enggak sabar dan enggak punya ilmu, enggak akan. Enggak punya yakin, enggak akan dia dapat. Nah, waj'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini ayatnya, dalilnya ini tadi yang kita simpulkan tadi. Waj'alna minhum, dan kami jadikan di antara manusia itu a'immah, imam-imam. Nah. Kapan? Lama sabaru, ketika mereka sabar. Sabar menghadapi ujian dari dirinya, ketika dirinya ngajak pengen dosa, pengen itu dari kemaksiatan, sabar. Sabar juga dari tantangan dari luar. Musuh itu dari dalam dan dari luar. Nah, Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Itu. Nah, yakin itu buahnya dari ilmu. Itu ikhwan fillah jazakumullah. Dan itulah kalau dua ini ada pada seseorang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, maka akan membawa kepada kesempurnaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasallahu salam wal afiyah. Baik. Ini mukadimah aja. Nah, supaya tambah sabar dalam mengkaji dan mengamalkan agamanya Allah, dan tambah kuat yakin dalam kita terus mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab ke-6 dari kitab Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Samailun Muhammadiyah. Nah, bab majaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang khidab. Nah, yakni menyemir rambut. Khidab itu menyemir atau merubah warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sebagian hadis-hadisnya sudah lewat di bab sebelumnya tentang uban Rasul alaihi salatu wasallam yang kita baca sebelumnya. Hanya saja Imam At-Tirmidzi menyebutkan bab ini secara khusus, nah, untuk kita mengetahui apakah Rasulullah SAW menyemir uban beliau atau tidak. Kita sudah tahu ya, Rasulullah SAW itu punya uban, tapi jumlahnya enggak banyak. Nah, dan sudah lewat hadisnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW karena sedikitnya uban sehingga tidak menuntut istilahnya untuk merubah, menyemir rambut beliau. Nah, bahkan pada saat setiap sebagian kesempatan sahabat ketika ditanya, tidak ada keuban Rasul. Kenapa? Karena yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah meminyai rambut, sehingga ubannya Rasul ketika diminyakin rambut itu yakni cenderung warna kemerah-merahan, tidak putih nampak sedikit, apalagi terkena minyak rambut. Nah, ini babnya adalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut beliau. Ini khilaf di kalangan para sahabat sendiri. Ikhwan fillah jazakumullah ya. Sebagian nanti riwayat kita mendapati, oh ya, beliau menyemir rambutnya karena didapati warna kemerah-merahan. Ada yang bilang, oh enggak, Rasulullah SAW tidak menyemir rambut beliau. Sehingga Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala di kitab Zadul Ma'ad, nah, di halaman 176 jilid pertama, beliau menyatakan, membawakan ucapan para imam-imam, para sahabat, wa qad ihtalafa sahabatu fi hidabihi sallallahu alaihi wasallam. Telah berbeda pendapat para sahabat tentang Rasulullah SAW menyemir uban beliau. Nah, faqala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lam yahdib, Rasulullah SAW tidak menghidab, tidak menyemir uban beliau. Waqala Abu Hurairah, sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, khadaba, Rasulullah SAW menyemir rambut beliau. Waqala Taifah, kelompok yang lain lagi, orang lainnya lagi mengatakan, kana Rasulullah SAW mimma yuksiru minatib qadih marra sa'ruhu. Adalah Rasulullah SAW banyak meminyai rambut beliau, sehingga rambut beliau nampak kemerah-merahan. Nah, fakana yudonu mahduban, sehingga sebagian orang menyangka beliau adalah menyemir rambut. Kalau kita uban itu kalau dikasih minyak kan gak nampak terlalu putih kan. Walam yahdib, Sementara beliau tidaklah menyemir rambut. Dan ini yang lebih nampak dirojihkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dan mayoritas dari para ulama. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi Rasulullah SAW, beliau tidak menyemir uban beliau karena sedikit tidak menuntut sehingga untuk disemir. Adapun satu kali keadaan nampaknya kok kayak disemir karena kemerah-merahan, itu adalah pengaruh beliau sering memberikan minyak rambut kepada rambut beliau alaihi salatu wassalam. Ini wallahu a'lam bissawab. Nah, minimalnya ikhwan fillah jazakumullahu yakum, kita tidak yakni ekstrim untuk menghukumi ketika ada orang berpendapat oh Rasulullah SAW juga menyemir rambut. Ya, kita maklumi karena sahabat sendiri juga ada yang berpendapat demikian seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ada pun seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu berpendapat tidak. Dan itu yang lebih dikuatkan Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala wallahu a'lam bissawab. Kita masuk pada hadis pertama. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Husain qala haddatsana Abdul Malik ibnu Umar an Iyad ibni Laqid qala ahbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ibnin li faqala ibnuka hadza faqultu na'am ashadu bi qala la yajni alayka wala tajni alaih qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Hadis ini dikeluarkan ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum Imam Ahmad dalam musnad beliau. Nah, ada yang menyatakan lebih tepatnya adalah tambahan dari putra Imam Ahmad namanya Abdullah. Beliau memberikan tambahan dari kitab bapaknya, ini Musnad Imam Ahmad, diberikan kelengkapan tambahan hadis. Dan hadis ini adalah sahih, diantaranya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muhtasar Sama'il Muhammadiyah. Ada kitab Muhtasar Sama'il Muhammadiyah ditahrij oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau mensahihkannya hadis ini. Nah, artinya hadis ini dari yakni Abu Rimsah. Beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putraku. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya, "Ibnuka hadza? Ini putramu?" Fakultu, aku jawab, "Na'am, ashadu bih." Ya, betul. Qala, nah, Rasulullah SAW menyatakan, la yajni alaik, anakmu ini kalau berbuat dosa maka bukan tanggunganmu. Wala tajni alaik, begitu juga kalau engkau yang melakukan dosa, dia enggak nanggung dosamu. Nah, karena keumuman ayat Allah Ta'ala, wala taziru waziratu ukhra, seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ketika memang orang tua misalnya sudah memenuhi kewajibannya untuk mendidik anaknya, mengarahkan anaknya sudah. Ya, ternyata dia berbuat dosa. Ya, orang tua enggak kena. Orang tua sudah memenuhi kewajibannya, sudah menyampaikan, "Nah, itu dosa. Nah, jangan berbuat begini." Gitu. Nah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga dalam sirah kita mengetahui Nabi siapa yang putranya membangkang? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia menyatakan memohon kepada Allah, "Wa min ahli," dia dari keluargaku ya Allah, dari keluargaku. Dijauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan, dia bukan dari keluargamu. Innahu amalu ghairu saleh. Dia amalannya enggak saleh. Sementara kamu mengajarkan yang saleh, mengajarkan ketaatan, mengajarkan ibadah, dia enggak mau, ya sudah. Nah, ikhwan ibn azan, orang tua sebatas usaha. Usaha tentunya semaksimal mungkin, sesabar mungkin. Wastabir wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha di antaranya. Perintahkan keluargamu untuk salat. Dan ajal untuk mereka sabar mengerjakan sholat, sabar mengerjakan sholat. Sudah diajak demikian rupa, tetap saja dia ninggalin sholat, tetap saja ninggalin. Sudah, kamu sudah lepas tanggung jawabmu. Anak dosa ya dia tanggung sendiri. Begitu juga kalau kamu yang dosa, ya enggak akan mengenai anak. Ikhwan ibn zani Allah, Rasulullah ketika umatnya itu jatuh dalam maksiat dosa, sedih beliau. Tapi bagaimana Rasulullah adalah tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah. Nah, tugas beliau adalah sekedar menyampaikan risalah, mengajak. Kalau kemudian ada orang yang tidak menyambut, tidak mau beriman, tidak mau mengikut Rasulullah SAW, ya itu di luar tanggung jawabnya Rasulullah. Allah Ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada si orang yang sekalipun engkau cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kurang apa cintanya Rasulullah kepada paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib, sepeninggal yakni kakeknya, nah disusul kemudian istri Rasulullah yakni Khadijah. Sebelum menikah dengan Khadijah, tinggal kakeknya, yang melihara Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Bahkan beliau membela Nabi SAW dari gangguan orang-orang kafir. Tidak kurang cintanya Rasulullah SAW kepada pamannya. Tapi mau apa? Sudah usahanya Rasulullah. Ya amiku la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha indallah. Atau kalimatun uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang nanti aku akan jadikan bukti di sisi Allah tentang keimananmu. Nah. Ikhwan bidan zani Allah. Ya. Ma ta'ala millati Abdul Muthalib. Namun dia meninggal tetap di atas agamanya Abdul Muthalib, yakni agama kekafiran. Tidak beriman paman Rasulullah. Makanya ayatnya itu tadi, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada sekalipun orang yang kau cintai. Karena Allah yang memberikan petunjuk. Nabi Nuh alaihissalam usahanya kurang apa kepada anaknya? Oh, kepada umat aja menyampaikan, kepada anaknya enggak kurang. Anaknya amal ghairu soleh, ternyata amalannya tidak soleh. Ya sudah. Dia yang nanggung risikonya, anaknya sendiri. Nabi Nuh selamat, anaknya celaka. Ini ikhwan fillah jazani Allah ya. Pelajaran dari lafadznya Rasulullah SAW tadi. Nah, usahanya orang tua seperti di antara usaha sahabat ini. Di antara faedah hadis ini ikhwan fillah jazani Allah, orang tua ngajak anaknya pergi taklim. Lihat kata yakni sahabat ini. Nah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ibnin li, bersama putraku. Ini ada faedah ikhwan fillah Allah yakum, bahwasanya satu perkara yang baik orang tua mengajak putranya. Nah, untuk taklim supaya sudah mulai dikenalkan ilmu, dengan catatan, nah ketika kemungkinan besar anaknya tidak mengganggu. Nah, diajak majelis untuk mendengar hadis, majelisnya Rasulullah datang. Ketika itu Rasulullah SAW menanya, nah apakah ini putramu? Ya ini putraku. Tidak ditegur kok oleh Rasulullah. Jangan bawa anak, enggak boleh. Ini ta'lim nih, mau nyampaikan hadis bawa anak. Enggak. Rasulullah SAW. Nah, tidak menegurnya, tidak mengingkarinya. Artinya adalah perkara yang baik. Hanya saja Rasulullah SAW diantaranya memberikan faedah. Ini diantara pendidikan Rasulullah SAW ketika ada memungkinkan memberikan faedah ilmu. Bahwasanya amalan dosa itu yang nanggung yang melakukannya. Nah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, ini hanifan zani Allah yakum sampai lafaz ini tadi. Apakah ini anakmu? Ya, dikatakan oleh Rasulullah, la yajni alaika wa la tajni alaih. Kalau dia dosa, maka dosa itu dia yang nanggung, kamu tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu yang melakukan dosa, maka kamu sendiri yang menanggungnya, dia tidak. Selama ini orang tua sudah memang memenuhi kewajibannya semaksimal mungkin, sesabar mungkin. Orang tua sebatas usaha. Hidayah di sisi, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salam, nabi kurang apa mendidik putranya, di antaranya Qabil dan Habil. Sampai juga kepada Qabil ini, bahkan dakwah dari saudaranya diingatkan. Nah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Kurban waktu itu, nah, Qabil enggak diterima kurbannya. Habil diterima kurbannya oleh Allah. Nah, sebagian ahli tafsir menerangkan dulu ketika kurban diterima atau tidak itu diantaranya yakni sambar halilintar. Nah, kurban kambing misalnya, sambar itu berarti diterima. Nah, umat dahulu diantaranya. Qabil enggak diterima, tambah murka dia. Tambah murka, bukannya introspeksi lu, kurban saya kok enggak diterima. Nah, apa ya yang kurang? Syaratnya apa? Sudah diingatkan saudaranya. Allah itu hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Ikhlas semata karena Allah. Bukan ada tendensi-tendensi duniawi, tendensi-tendensi hawa nafsu, bukan. Mestinya kan introspeksi begitu. Tapi enggak, ternyata tambah murka dia. Ini penyakit kalau hasad, iri, dengki begitu. Kan dia iri, dengki ini sama saudaranya. Malah saudaranya dibunuh. Na'udzubillah. Ikhwanul jazani Allah. Nah, hidayah di tangan Allah. Makanya di antara usaha orang tua banyak juga berdoa. Nah, berdoa untuk keturunannya. Nah, Allahumma aslih li fi dzurriyyati, Allah perbaikilah untuk diriku pada anak-anakku. Doa. Doa untuk putra, punya putra yang soleh, soleha. Namun, ya itu usaha kita. Kalau Allah Ta'ala ternyata mentakdirkan lain, itu di tangan Allah, kuasanya Allah. Kita harus tetap berusaha. Ini hanya dari Allah. Kemudian yang menjadi sahid adalah ucapan beliau selanjutnya, wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat uban Rasul alaihi salatu wasallam itu ahmar, kemerah-merahan. Nah, ini dari lafaz ahmar ini maka menjadi sebab adanya khilaf. Abu Hurairah, semisal Abu Hurairah menyatakan itu berarti tandanya di semir. Nah, ada yang lain, ahmarnya itu sebagaimana riwayat Anas yang bab kemarin kita baca adalah pengaruh karena beliau memakai minyak rambut beliau dan karena beliau sering meminyaki rambut beliau. Nah, ikhwan fillah, Allah ya. Allah alam bisawab. Ini hadis pertama. Beliau memberikan faedah. Kata Imam At-Tirmidzi, hada ahsanu syai' ruwiya fi hadzal bab wa afsar. Dan ini adalah riwayat yang paling bagus dalam perkara ini, wa afsar, dan paling merinci. Li anna riwayat sahiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablu syaiba. Karena riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablu syaiba. Nah, tidaklah memiliki uban. Artinya karena sedikit dan pengaruh, ya ini beliau memakai minyak. Dari ucapan ini, ikhwan, di pensyarah Sunan At-Tirmidzi, berarti Imam At-Tirmidzi mengisyaratkan belum menguatkan pendapat sebagaimana pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aslinya Rasulullah SAW itu tidak menyemir uban beliau. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah masuk isya, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.